Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam lillah wa ala alihi wa sahbihi mawala wa ba'du. Qala muallifu rahimahullah ta'ala, qala muallifu hafidhahullah ta'ala fi kitabihi fiqhil asma'il husna, rabi'an anna fil qur'ani ithbatan li asma'illahi wa ithbatan li sifatil lati dallat alaiha tilkal asma'u, fasamma nafsahu al-azizah ووصف نفسه بالعزة في قوله تعالى فلله العزة جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Para ikhwah rahimakum hafizakumullah jami'an, kita masih dalam penjabaran tentang nama-nama Allah itu bukanlah sekedar nama, tapi dia nama yang mengandung padanya sifat-sifat. A'lamun wa awsafun. Yang keempat, kata beliau, anna fil Qur'an ithbatan li asma'illahi ta'ala wa ithbatan li sifat allati dallat 'alayha tilkal asma'. Dalam Qur'an banyak Allah menjelaskan tentang nama-namanya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan bahwasanya dari nama-nama tersebut ada sifat-sifat yang ditunjukkan olehnya. Contohnya, fasamma nafsahu al-aziz. Allah menamakan dirinya dengan nama al-aziz, Tuhan yang maha perkasa. Dalam banyak ayat, wa wasafa nafsahu bil-izzah. Dan dia menyifati dirinya bahwasanya dirinya memiliki kekuasaan, fi qawlihi ta'ala, dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, falillahil izzatu jami'ah. Sesungguhnya milik Allah lah segala macam bentuk keperkasaan, kemuliaan. Jadi nama Allah Al-Aziz bukan sekedar nama, tapi benar-benar dalamnya ada kandungan sifat izzah, Tuhan yang maha perkasa, pemilik keperkasaan. Nah, wa samma nafsahu al-alimah wa wasafa nafsahu bil-ilmi fi qawli ta'ala wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa, wa qawluhu فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ. وَسَمَّ نَفْسَهُ الْعَلِيمَةِ. Dan Allah menamakan dirinya dengan nama Al-Alim, Tuhan yang maha tahu. وَوَصَفَ نَفْسَهُ بِالْعِلْمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى. Setelah dia menamakan dirinya dengan Al-Alim, Tuhan yang maha tahu, dia menyifati dirinya memang benar-benar mengetahui. Contohnya firman yang berbunyi, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka tak akan dapat meliputi ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan apa-apa yang dia kehendaki dia berikan kepada hambanya berupa ilmu yang secuil. Ilmu Allah begitu luas, tak akan ada yang dapat meliputinya. Ya, dan ini menunjukkan Allah namanya Al-Alim memiliki sifat ilmu. Allah berfirman dalam ayat lainnya, fa'alamu annama unzila bi'ilmillah. Ketahuilah, sesungguhnya telah turunkan wahyu ini, Quran ini, dengan ilmu Allah tabaraka ta'ala. Naam. Wasamma nafsahu al-qawiyya wa wasafa nafsahu bil-quwati fi qawlihi ta'ala, inna allaha huwa ar-razzaku zul-quwati al-matin. Dan Allah menamakan dirinya dengan nama Al-Qawi, Tuhan yang maha kuat. Kemudian dia menyifati memang dirinya memiliki kekuatan. Contohnya dalam firman yang berbunyi, innallaha huwa razzaq. Dia adalah Tuhan pemberi rezeki. Dzul quwwatil matin. Dialah pemilik kekuatan yang begitu dahsyatnya. Sungguh besar kekuatan Allah Jalla wa'ala. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Qawi, tapi dan Allah juga menjelaskan bahwasanya nama ini bukan sekedar nama, tapi dia punya kekuatan yang begitu besarnya, dahsyatnya, bagaimana Allah hancurkan umat-umat terdahulu yang menentang para nabinya. Allah tenggelamkan Nuh, Allah tenggelamkan Fir'aun, Allah tenggelamkan Qarun. Maha kuat, maha perkasa. Dan kita melihat betapa kuatnya Allah SWT. Beberapa saat yang lalu ada pohon-pohon besar, pohon-pohon beringin, Allah Subhanahu wa taala kirimkan angin, pohon beringin yang besarnya entah berapa besarnya, entah berapa diameter, tercabut ke akar-akarnya, menimpa manusia. Seketika mereka mati terjepit. Itu contoh kecil, angin yang Allah hembuskan begitu sebentarnya baliho-baliho besar hancur. Subhanallah. Betapa kuatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan betapa lemahnya manusia. Jadi Allah memang benar-benar Al-Qawi. Dialah pemilik nama Al-Qawi dan pemilik kekuatan yang maha dahsyat. Naam. Wa samma nafsahu Ar-Rahman Ar-Rahim wa wasafa nafsahu bir rahmati fi qawlihi ta'ala wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Dan dia Allah Jalla wa'ala menamakan dirinya dengan nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Dialah Tuhan yang maha pengasih kepada seluruh makhluknya. Dan dialah Tuhan yang maha penyayang terhadap orang-orang mukmin. Kemudian Allah menyifati dirinya bahwasanya dia memiliki rahmat yang dia sebarkan kepada makhluknya. Allah berfirman, wa rabbukal ghafuru. Dialah Tuhan, dan Tuhanmulah Tuhan maha pengampun, dzur rahmah, pemilik sifat rahmat. Dan inilah yang diyakini oleh ahlu sunnah. Setiap nama-nama Allah dalamnya ada terkandung sifat. Tidak sebagaimana dipahami oleh orang-orang ahlul kalam. Ketika kita kecil tak pernah kita tahu yang namanya ada sifat ar-rahmah, tak ada sifat al-quwah, tak ada. Tak masuk ke dalam sifat 20 yang kita pelajari. Padahal alangkah banyaknya sifat Allah Subhanahu wa taala, tak bisa dibatasi dengan angka. Tidak dibatasi dengan 13, tidak dibatasi dengan 7, tak dibatasi dengan 20, karena setiap namanya pasti mengandung sifat. Nah, وسمى نفسه الحكيم ووصف نفسه بالحكم في قوله تعالى له الحكم وإليه ترجعون وقوله ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. الله سبحانه وتعالى menamakan dirinya dengan nama Al-Hakim, Azizul Hakim. Al-Hakim, Tuhan yang maha bijak dalam segala macam keputusannya, dalam segala macam perkataannya dan perbuatannya. Semuanya pada tempatnya, tak ada yang salah alamat. Semuanya pada tempatnya, tak ada yang salah alamat. Lihatlah penciptaan makhluknya, aneh-aneh, semuanya sesuai dengan makhluk tersebut. Allahu Akbar. Antum lihat ada makhluk begitu besar mulutnya, subhanallah, jika dia buka menganga begitu besar, sesuai dengan dirinya. Lihatlah bagaimana kudaan yang begitu besarnya mulutnya, subhanallah. Lihat pula paus, lihat pula hiu, ada ikan yang kecil sekali mulutnya, tapi indah baginya. Kalau tahu antum ikan kotak, kecil sekali mulutnya. Subhanallah, sesuai. Ada ikan sebelah, antum lihat seolah-olah cuma sebelah dia. Subhanallah, indah. Ya, tak ada yang tak sesuai. Inilah namanya Al-Hakim. Lihatlah diri kita, Allah suruh kita melihat dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri kalian, tidak akan melihat betapa sempurna menciptakan diri kita. Lihatlah bentuk tangan ini menunjukkan kesempurnaan Allah SWT. Bayangkan nanti kata tangan manusia jarinya semua sama. Allah menyulitkan, sulit sekali. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang gemuk, ada yang kecil, ada yang kurus. Subhanallah. Dibuatnya ruas-ruas, betapa ideal. Tak dibuat Allah di sini ada tumbuh bulu-bulu untuk memudahkan kita beraktivitas. Dan Allah ciptakan bulu-bulu manusia tak sama satu sama lain. Subhanallah. Bulu rambut tak sama dengan bulu yang ada di kulit. Kalaulah bulu di kulit sama dengan rambut pertumbuhannya, kayak gorila kita. Subhanallah. Allah ciptakan gorila bulunya semua panjang. Itu indah baginya. Subhanallah. Al-Hakim. Tuhan yang bijaksana dalam penciptaannya, dalam perintah-perintahnya, tak ada yang tak bijaksana. Lihatlah bagaimana Allah bebankan kepada kita syariat dengan kebijaksanaannya. Solat sehari semalam hanya diwajibkan 5 kali. Kalau 50 kali tak sanggup kita. Subhanallah. Zikir paling banyak yang ada bilangannya hanya 100 kali. Supaya kita enggak ngigau. Kadang-kadang ada orang ajarkan ini zikir baca 20 ribu kali. Akhirnya dia ngigau. Akhirnya dia keblenger. Subhanallah. Dalam sebagian tarikat-tarikat, Pak Mu'ni jenjang nih, baca zikir sekian 10 ribu kali. Berzikir dia, enggak boleh lupa. Kalau lupa aku ulangi lagi, enggak boleh tidur. Subhanallah. Ini tak sesuai dengan Al-Hakim, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah hukum-hukumnya dalam Quran. Subhanallah. Tak ada satu pun yang tak sesuai hukum-hukumnya untuk wanita, hukum-hukumnya untuk pria, hukum-hukumnya untuk seluruh manusia. Subhanallah. Terkadang dia bedakan, terkadang dia samakan. Semua di dalamnya ada hikmah. Ada solat-solat yang dia perintahkan berjamaah, ada yang tak boleh berjamaah. Ada ibadah yang dilakukan berjamaah, ada ibadah yang harus sendiri-sendiri. Semuanya ideal, tak ada yang tidak. Subhanallah. Karena itulah Allah berfirman, lahul hukmu, hanya miliklah, hanya miliknya lah al-hukmu, semua keputusan yang maha bijak, wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya kalian dikembalikan. Bayangkan dalam bentuk puasa, betapa hikmahnya Allah. Puasa hanya Allah wajibkan kita dari terbit mata, terbit yakni fajar sampai tenggelam matahari. Dan itu hanya sebulan yang Allah wajibkan dalam setahun. Kalaulah Allah jadikan satu tahun tersebut yang berjumlah 12 bulan tiap hari puasa, tak sanggup kita melakukannya. Subhanallah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala buat, dan Allah tahu. Makanya Allah Subhanahu wa taala buat wajib berbuka ketika matahari tenggelam, tak boleh diperpanjang. Semuanya ada hikmah. Allahu Akbar. Dalam syariatnya, keputusannya, semuanya. Wa qawluhu ala lahul hukmu wa huwa asrul hasibin. Allah juga berfirman dalam ayat lainnya, ala lahul hukmu, ingatlah sungguhnya milik Allah jualah segala macam keputusan yang bijak, wa huwa asrul hasibin, dan dialah Tuhan yang begitu cepat menghitung apapun juga. Semua dia cepat menghitung. Menghitung dosa-dosa kita. Subhanallah. Begitu cepatnya Allah menghitung manusia, berapa miliar jumlah manusia dari awal hingga akhir. Cepat Allah SWT menghitung seluruh amal mereka, tak pernah bercampur baur antara dosa si fulan dengan pahala si Allah, tak pernah. Cepat Allah menghitung. Subhanallah. Ya, Allah mengetahui berapa jumlah daunan yang jatuh. Allah mengetahui berapa jumlah setiap ikan yang bertelur, berapa puluh ribu. Allah cepat menghitungnya. Subhanallah. Dalam segala hal. Naam. وسمى نفسه القدير ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه ذو القدرة كما في دعاء الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك رواه البخاري وفي قوله اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما. الله menamakan dirinya dengan nama Al-Qadir, Tuhan yang maha kuasa untuk melakukan segala hal. Tak akan ada yang dapat menahannya jika dia berkehendak. Jika dia ingin memberikan rahmat, tak ada yang dapat menahannya. Jika Allah inginkan bagi manusia petaka, tak ada pula yang dapat menahannya. Maha kuasa. Allah mengatakan tentang dirinya bahwa dia adalah Al-Qadir. Dan Rasulnya yang mulia SAW juga menyebutkan tentang Allah Dzul Qudrah. Dia Allah namanya Al-Qadir, memang memiliki kekuasaan yang mutlak, absolut. Kekuasaan manusia semuanya ada batasannya, ada jangkanya. Begitu hinanya kekuasaan manusia. Subhanallah. Sekuat-kuatnya manusia memiliki batasan, tapi Allah tak ada batas. Ya, raja-raja kekuasaannya terbatas. Karena itulah bukan satu raja di dunia ini. Kenapa? Menunjukkan memang kekuasaan mereka terbatas. Mereka tak bisa menguasai dunia ini seisinya. Karena itulah banyak raja-raja, banyak kepala-kepala negara, memang menunjukkan kelemahan mereka. Subhanallah. Nabi Allah tak ada batas. Ya. Karena itulah Rasulullah menyebutkan tentang Allah Dzu al-Qudrah, Allah pemilik kehendak yang mutlak, yang absolut, kekuasaan yang mutlak. Ya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa istikharah ketika seseorang dihadapkan pada dua pilihan yang sulit, tak tahu mana yang harus dia ya pilih, maka hendaklah seseorang berdoa kepada Allah memohon. Di antara isinya adalah Allahumma inni astakhbiruka, Allahumma inni astakhiruka biilmik. Wahai Tuhan, aku mohon pilihan-Mu. Hendaklah Engkau bantu aku untuk memilih ini biilmika, dengan ilmu-Mu. Mana yang lebih baik bagiku? Wa astaqdiruka biqudratika, aku mohon dengan kekuasaan-Mu, tentukan mana yang baik untukku. Rawahul Bukhari. Dan juga dalam sabda Nabi SAW, Allahumma bi'ilmikal ghaib, ya Allah, Engkau lah pemilik ilmu apapun yang tak kami ketahui. Ghaib bagi kami. Masa depan seseorang hanya Allah yang tahu. Pilihan seseorang hanya Allah yang tahu. Ini benar atau tak benar. Layak bagi dirinya atau tak layak bagi dirinya. Orang ketika kebingungan memilih, hendaklah dia memohon doa kepada Allah SWT. Memohon petunjuk, memohon ilmu Allah SWT. Ya Allah, dengan ilmu-Mu Engkau mengetahui segala perkara ghaib yang tak kami ketahui. Wa qudratika al-khalqi, dan Engkau lah pemilik kekuasaan atas segala macam makhluk-Mu. Ya, rawahul Ahmad wa an-Nasa'i wa ghayruhum. Naam. وسمى نفسه البصير ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه ذو بصر بقوله إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه رواه مسلم. الله menamakan dirinya dengan nama Al-Basir, ya, artinya adalah Tuhan yang maha melihat, tak ada yang terluput dari penglihatan Allah Jalla wa'ala. Ya, apapun yang kita lakukan, apapun yang diperbuat, apapun yang terjadi di alam raya ini, ada banjir di sana, ada kekeringan di sini, Allah melihatnya. Ada yang terzalimi di sana, ada yang menzalimi di sini, Allah melihatnya. Tak ada yang lepas daripada pantauan Allah dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun makhluk, miliaran, triliunan, kita enggak tahu bilangan makhluk yang begitu banyak. Ya. Kita enggak tahu jumlah semut aja enggak tahu kita, berapa semut ada di rumah kita, enggak tahu kita. Di rumah kita sendiri enggak tahu kita berapa jumlah semut yang di rumah kita, tak tahu. Di mana mereka simpan makan kita tak tahu pula. Bagaimana cara makan mereka kita tak tahu. Tiba-tiba sudah berkumpul semut di rumah kita. Subhanallah. Ya, kadang-kadang dia keluarkan sarang-sarangnya, dinaikkan pasir-pasir. Kita tak tahu berapa jumlahnya. Tapi Allah melihat, Allah mengetahui. Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan Rasulullah SAW menyifati Allah dzu basar. Dialah pemilik penglihatan yang sempurna. Biqaulihi dengan sabda Nabi, innallaha la yanam. Allah tak pernah tidur. Walayan bagilahu an yanam. Tak layak bagi Allah tidur. Ini menunjukkan Allah senantiasa memantau, melihat, karena dia tak pernah tidur. Subhanallah. Dan tak layak Allah subhanahu wa ta'ala itu tidur. Kita tidur satu harian 6 jam, 5 jam, 4 jam. Makhluk semuanya tidur. Jangan dikira ikan-ikan tak tidur. Binatang-binatang serangga tak tidur. Semuanya tidur. Dengan tidur yang aneh-aneh, yang macam-macam sesuai dengan makhluk tersebut. Allahu Akbar. Lihatlah bagaimana tidurnya binatang-binatang unggas, bebek, entok, begitu beratnya tubuhnya. Tidurnya kok bisa angkat kaki satu semalaman? Itu bayangkan. Kita coba tidur angkat kaki satu, bisa enggak? Jatuh. Allahu Akbar. Dalam hati kita, kenapa kau tak tidur berbaring sebagaimana kami? Allahu Akbar. Lebih dahsyat lagi kalong. Tidurnya gimana? Kaki ke atas, kepala ke bawah. Satu tangan dia pegang. Dia pegang, subhanallah, dahan-dahan pohon. Tak jatuh dia. Kalau kita dah turun darah kita itu, mati kita. Subhanallah. Semua tidur. Tak ada yang tak tidur. Ada yang tidurnya di siang hari. Ada yang tidurnya di malam hari. Ada yang tidurnya ketika kajian. Pokoknya tidur. Subhanallah. Allahu Akbar. Allah tak pernah tidur. Ikan-ikan di akuarium antum jangan kira tak tidur, dia tidur, cuma kita tak tahu kadang-kadang bagaimana tidurnya. Subhanallah. Tapi Allah tak tidur. Ya, selama-lamanya dia memantau, melihat, mengetahui. Allahu Akbar. Yakhfidul qista wa yarfa'uh. Dialah yang meletakkan timbangan dan mengangkatnya. Yarfa'u yurfa'u ilaihi 'amalul lail. Diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala semua amalan-amalan di siang hari, ya, amalan-amalan di malam hari, qablan nahar, sebelum datang siang hari. Apa yang kita kerjakan semenjak kemarin tenggelam matahari sampai terbit fajar ini telah diangkat oleh malaikat-malaikat kepada Allah. Semua amalan malam, yang tadi malam tahapa kerjanya, yang nonton bola sampai pagi, yang sibuk dengan warnet, yang sibuk dengan androidnya, yang sibuk dengan maksiat, yang sibuk dengan ketaatan, yang sibuk dengan istrinya, yang sibuk dengan anaknya, semuanya subhanallah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Dan Allah telah memerintahkan malaikat mengangkat semua amalan yang kita lakukan di malam hari sebelum siang datang. Subhanallah. Kebalikannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa'amalun nahari qabla al-lail," dan akan diangkat semua amal-amal manusia di siang hari sebelum datang malam. Apa yang kita kerjakan semenjak terbit fajar, semenjak terbit matahari, apapun berupa kebaikan, berupa dosa-dosa, kezaliman, semua, mata-mata kita yang berkhianat, tangan yang berkhianat, lidah yang berkhianat, semuanya Allah perintahkan agar dibawa kepada Allah. Kapan? Sebelum datangnya malam. ketika asar sudah sampai, subhanallah, amal-amal kita ke atas kepada Allah Jalla wa'ala. Hijabuhun nuru, sungguh Allah dihijabi dengan cahaya. Ya, law kasyafahu, sekiranya dia singkap hijabnya, la ahraqat subuhat wajhihi, pastilah akan membakar ya wajah Allah, yakni hijab yang menutupi wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Mantaha ilaihi basaruhu min khalqih, apapun makhluk yang melihatnya, roh muslim, tak sanggup kita di dunia ini melihat Allah, tak sanggup makhluk melihat Allah Jalla wa'ala. Subhanallah, nanti ketika hari kiamat Allah berikan kepada kita kekuatan, dan sungguh menakjubkan hukum hari kiamat, tak sama dengan hukum dunia. Di dunia banyak makan yang enak-enak, asam urat. Tak makan, kelaparan. Hukum akhir berbeda. Berapa tahun kita berdiri menanti persidangan, subhanallah, hanya Allah yang tahu. Tak makan, tak minum, subhanallah, berbeda. Ya, hukum dunia dengan hukum akhir berbeda. Allah berikan manusia kekuatan di negeri akhirat, kekuatan yang sempurna untuk mendapatkan azab atau mendapatkan nikmat, subhanallah. Dalam hadis-hadis yang sebagian ulama mensahihkannya, disebutkan bagaimana Allah membuat ahli neraka jahanam menjadi besar. Gigi mereka saja, gigi penghuni neraka jahanam sebesar gigi gerahamnya saja, sebesar gunung Uhud. Allah Maha Kuasa. Allahu Akbar. Ya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang jelas berbeda hukum dunia dengan hukum akhirat. Ya. Allahu Akbar. Bagaimana Allah beritakan kepada kita perkara-perkara akhirat yang kita, subhanallah, lemah akal kita untuk mencernanya. Ya, lemah sekali untuk mencernanya. Naam. Khamisan, anna fil Qur'ani isbatan li asma'illahi wa ikhbaran min Allahi 'an nafsihi bi af'ali tilkal asma'. Wal af'alu ahkamun lis sifat. Fa thubutul fi'li dalilun 'ala thubutis sifati. Yang kelima, kata beliau, jadi ini beliau masih menjabarkan bahwa nama Allah bukan sekedar nama. Kenapa beliau mengulang-ulangi seolah-olah kita, ah ini aja diulang-ulangi, subhanallah. Karena banyak ahlu kalam menolak ini. Pernahkah antum belajar sifat Allah lebih daripada 20? Enggak pernah. Padahal kita pelajari, bahkan kita lagukan ketika kecil, nama-nama Allah yang banyak. Berapa nama Allah subhanahu wa ta'ala? Banyak. Ada dalam satu hadis dikutkan Abu Daud, dan hadis ini dilemahkan para ulama tentang 99 nama Allah. Itu yang kita lagu-lagukan. Tapi kenapa kita punya persepsi Allah hanya punya 20 sifat? Ini menakjubkan sekali. Sungguh aneh sekali. Subhanallah. Banyak yang menentang Allah memiliki sifat yang banyak ini. Bahkan sebagian ulama kala menolak Allah tak layak diberi sifat apapun. Sebagaimana Jahmiyah. Tak layak dikatakan Allah berkata-kata. Tak layak dikatakan Allah mendengar. Karena dikatakan berkata-kata berarti dia butuh sekian perangkat. Karena orang berkata-kata butuh sekian perangkat. Butuh lidah, macam-macam, pita suara, butuh suara yang menyampaikan dan seterusnya. Dia samakan Allah dengan makhluk. Subhanallah. Maka kita ulang-ulangi. Karena banyak yang menentangnya. Hanya ahlu sunnah wal jamaah. Dalam pengertian yang sebenar-benarnya. Yang mengakui ini semua bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan penamaan-penamaan belaka, bukan kebanggaan-kebanggaan kami yang sunnah jemaah, kami yang sunnah, tapi akidahnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat, bertentangan dengan Quran sendiri, bertentangan dengan sunnah Rasulullah sendiri. Subhanallah. Jadi yang kelima, anna fil Quran itsbatan li asma'illahi wa ikhbaran min Allah 'an nafsi bi af'ali tilka al asma. Allah menyebutkan dalam Quran nama-namanya. Ya. Allah menyebutkan tentang dirinya dengan nama-nama yang banyak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyebutkan juga, menjelaskan kepada kita bahwasanya ya, setiap nama-nama tersebut melahirkan perbuatan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, contohnya Allah memiliki nama melihat. Dia punya fi'il perbuatan melihat. Allah punya nama mendengar, maha yakni as-sami, maha mendengar. Dia punya perbuatan, dia senantiasa mendengar. Ya, fathubutul fi'li dalilun ala thubutis sifah. Maka segala macam perbuatan-perbuatan ini yang Allah lakukan, yang terambil daripada nama-namanya, menunjukkan Allah tabaraka ta'ala, nama-namanya bukan sekadar nama, tapi mengandung sifat. Naam. Nah, tafadhal. Fasamma nafsahu as-sami' wa akhbara an nafsihi bil fi'li alladhi yaqtadihi hadha al-ismu fi qawlihi qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wa Allahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir wa qawlihi innani ma'akuma asma'u wa ara. Fasamma nafsahu as-sami'ah, Allah namakan dirinya dengan nama as-sami' wa huwa sami'un wa huwa sami'un basir, dialah maha mendengar lagi maha melihat. Allah menamakan dirinya dengan nama as-sami' dan memberitakan tentang dirinya dengan perbuatan itu. Maksudnya Allah bukan hanya sekedar nama, namanya yang maha mendengar, bahkan juga Allah memang benar-benar mendengar. Ya, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah 1, qad sami Allah, sungguh benar-benar Allah telah mendengar qaulal lati tujadiluka fi zawjiha, perkataan seorang perempuan yang melaporkan mengadukan kepadamu perihal suaminya. Wa tashtaki ila Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mendengar dia melaporkan apa yang diperbuat suaminya kepadanya. Wallahu yasma'u tahawurukuma, dan Allah benar-benar mendengar perbincangan kalian berdua. Sesungguhnya Allah sami'un basir, dialah Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang maha mendengar. Jadi benar-benar nama as-sami' ada aksinya, ada actionnya. As-sami' bukan sekadar nama, memang benar Allah mendengar. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bagaimana datang seorang wanita, Khawlah bintu Tha'labah, kepada Nabi yang mulia SAW mengaporkan suaminya yang menziharnya. Suaminya menghukumnya hukuman yang begitu berat. Setelah dia tua, apa kata Khawlah bintu Tha'labah, ya Rasulullah, sungguh suamiku datang dan mengatakan kepadaku, anti ya alayya haramun kadhahri ummi, engkau haram ku campuri punggungmu bagikan punggung ibuku. Dan ini bahasa kiasan, artinya sebagaimana punggung ibuku haram bagiku untuk ku datangi, engkau pun haram bagiku untuk ku sentuh, ku campuri. Ini namanya zihar. Ya, dan ini adalah dosa besar. Tak boleh seseorang suami menzihar istrinya. Dan Allah turunkan ayat dalam surat namanya Al-Mujadalah. Karena sesungguhnya istri itu tak sama dengan ibu-ibu kita. Allah halalkan istri-istri kita, Allah haramkan ibu-ibu kita. Subhanallah. Dia datang melaporkan kepada Rasulullah SAW apa yang diperbuat oleh suaminya ini. Dia datang kepada Rasulullah dan mereka berbicara dengan perlahan. Dia malu terdengar suaranya oleh Aisyah. Aisyah hanya mendengar bisik-bisik saja. Apa kata ibunda kita, subhanallah, aku tak mendengar apa yang mereka bincangkan kecuali bisik-bisik semata dari jauh. Tapi Allah mendengar dari atas langit ketujuh. Dari atas langit ketujuh. Ini akidah ibunda kita. Allah mendengar dari atas langit ketujuh. Di atas Allah mendengar. Allahu Akbar. Bagaimana pula dinafikan Allah di atas? Yang mengatakan Allah di atas berarti dia menyamakan Allah dengan makhluk. Ini akidah ummahatul mu'minin. Subhanallah. Dan ini menunjukkan Allah benar-benar mendengar apapun yang dikatakan manusia. Tak ada yang luput bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua tercatat. Dan dalam ayat lainnya Allah mengatakan dalam surat Taha, ketika Allah memerintahkan Musa dan saudaranya Harun berdakwah kepada Firaun, apa kata Allah, innani ma'akuma, pergilah wahai Musa dan Harun, aku menyertaikan berdua, asma'u wa ara, aku selalu melihat, aku selalu mendengar, asma', aku dengar, wa ara, aku melihat, pergi kalian berdua, jangan takut, aku senantiasa bersama kalian berdua, melihat kalian, mendengarkan kalian, memantau kalian. Allahu Akbar. Ya, ini menunjukkan Allah pun melihat apa yang kita lakukan. Alladhi yaraka, ya, alladhi yaraka, dan dialah Allah SWT yang melihatmu. Hina taqum, ketika engkau berdiri salat. Wa taqallubuka fis sajidin, ketika engkau sujud bersama orang-orang sujud. Apa yang kita berbuat ini Allah lihat, Allah dengar, Allah pantau. Apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, semuanya Allah dengar, Allah lihat, Allah pantau. Tak ada yang lepas daripada ilmu Allah SWT ataupun penglihatan Allah SWT. Nah. وسمى نفسه العليم واخبر عن نفسه بالفعل من ذلك في قوله يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وقوله انا نعلم ما يسرون وما يعلنون وقوله ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. Wasamma nafsahu al-alim. Allah menamakan dirinya dengan al-alim. Ya, wa akhbara an nafsi bil fi'li min dhalik. Allah beritahukan dia bukan sekedar nama saja, al-alim, yang maha mengetahui. Memang benar-benar dia mengetahui. Dalam firman-Nya Allah berfirman, ya'lamu ma baina aydihim. Allah mengetahui apa di hadapan kita. Apa yang akan datang di hadapan manusia hari esok, hari lusa, setahun, dua tahun, tiga tahun, Allah mengetahuinya. Allahu Akbar, kita tak tahu. Apa yang di hadapan kita tak tahu. Besok saja tak tahu kita makan apa. Apakah masih hidup, masih bernapas, tak tahu. Subhanallah, jangankan besok, mungkin nanti sore siang pun tak tahu kita apa yang terjadi dengan diri kita. Subhanallah, tapi Allah mengetahuinya. Ya. Ya alamu ma bayna idihim. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka. Segala macam urusan, segala macam keputusan. Gagalkah seorang, berhasilkah seseorang, dapat rezekikah dia, tak dapatkah dia, Allah mengetahui. Celakakah dia, binasakah dia, Allah mengetahuinya. Wa ma khalfahum, Allah mengetahui apa yang di belakang mereka, masa lalu mereka, apa yang telah terjadi, yang terluput dari mereka, apa-apa yang telah mereka kerjakan pada masa yang lampau, semua Allah ketahui. Kita wallah, kalau antum duduk sekarang, catat apa yang antum kerjakan sejak semalam, sejak kemarin, semenjak antum bangun tidur sampai sekarang, catat. Setelah tidur aku ke kamar mandi, aku mandi, aku gosok gigi, aku makan. Mungkin jadi banyak yang terluput satu hari. Satu hari saja. Subhanallah. Mungkin banyak yang tertinggal. Ya, catat apa yang antum katakan. Semenjak kemarin, semenjak terbit fajar, semenjak subuh, apa yang antum katakan? Catat ulang. Bisa? Bisa? Tak bisa kita. Subhanallah. Tapi Allah, tak ada yang terluput bagi Allah. Ilmu tentang sesuatu yang akan datang, yang sebelumnya Allah mengetahuinya. Subhanallah. Di hari kiamat, Allah mengatakan, ahsahullahu wa nasuh. Semuanya Allah hitung. Manusia banyak lupa. Wa nasuh. Lupa manusia. Dulu dia pernah bersedekah sedikit, bersedekah banyak. Dia lupa dahulu pernah jahili orang, zalimi orang. Dia lupa dahulu pernah pinjam uang tak bayar. Dia lupa dan lupa. Semua tak lupa bagi Allah SWT. Allahu Akbar. Wala yuhituna bihi ilma. Bahkan tak ada pun makhluk yang dapat meliputi ilmunya yang luas. Subhanallah. Ya, Allah menyebutkan tentang ilmunya. Kalaulah seandainya seluruh lautan itu dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah, ya, perkataan Allah, ketentuan Allah, kebijakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh lautan menjadi apa tadi? Tinta. Thumma yamudduhu min ba'di sab'ati abhur. Lautan tersebut dilipat gandakan semuanya menjadi 7 kali lipatan. Subhanallah. Dan semua hutan-hutan rimba yang sudah banyak, ya, dibakari ini. Kalau andai kata dahulu semuanya masih banyak hutan-hutan rimba, semuanya dijadikan pena untuk menulis kalimat Allah, kebijaksanaan Allah, keputusan Allah, perintah Allah, larangan Allah, kebijakan-kebijakan Allah SWT. La nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbik. Kering lautan masih belum lagi selesai untuk menulis kalimat-kalimat Allah Jalla wa'ala, berupa keputusannya, perintahnya, larangannya, ketetapannya. Banyak sekali. Subhanallah. Bagaimana kita dapat meliputi ilmu Allah? Tak bisa terukur ilmu Allah SWT. Allahu Akbar. Ya, manusia ilmunya terukur. Meskipun sebagian ulama dalam ilmunya bagaikan samudra, tapi terkadang terukur ilmunya. Diketahui kekurangannya, diketahui kekhilafannya. Satu dua tergelincir dia. Subhanallah. Naam. وسمى نفسه الغفور وأخبر عن نفسه بالفعل من ذلك ألا تحبون أن يغفر الله لكم وقوله قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم وقوله وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. Tadi masih dalam sifat Al-Alim, nama Allah Al-Alim. Allah berfirman ya tentang ilmu Allah, inna na'lamu ma yusirruna, sungguh kami benar-benar mengetahui apa yang mereka rahasiakan, yang mereka sembunyikan, yang masih dalam dada manusia Allah mengetahuinya, bahkan yang belum terdetik pun di hatinya Allah mengetahuinya, kelak akan terdetik. Subhanallah. Ya, dalam hati kita ada keinginan-keinginan. Orang tak tahu, kalau antum tanya kepada anak, Ustaz, apa keinginan antum? Banyak antum tak tahu apa keinginan saya dalam hati. Subhanallah. Orang tak tahu, Allah mengetahuinya. Lebih dahsyat daripada itu, ada yang belum terdetik dalam hati kita berupa keinginan, Allah pun mengetahuinya. Belum lagi terdetik, belum tersirat dalam hati kita, Allah telah mengetahuinya. Allahu Akbar. Ya alamu ma yusirruna wa ma yu'linun, dan Allah pun mengetahui apa yang mereka jelaskan, yang mereka terangkan, yang mereka tampakkan. Dalam ayat lainnya, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum, seandainya Allah tahu dalam hati orang-orang munafik itu ada kebaikan, dalam hati orang-orang kafir ada kebaikan, pasti Allah akan membuat mereka mau mendengar kebaikan. Tatkala Allah tahu tak ada kebaikan dalam hati mereka, Allah sesatkan mereka. Subhanallah. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita Allah yang mengetahui siapa orang dalam hatinya ada kebaikan, siapa yang tak ada dalam hatinya kebaikan. Ya. Allah hanya Allah yang mengetahui. Manusia tak tahu, kadang-kadang tampak dia baik tapi hatinya busuk. Subhanallah. Tampak orang biasa-biasa saja tapi hatinya begitu baik. Subhanallah. Allah mengetahuinya. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana salah seorang sahabat yang begitu baik hatinya. Sahabat tak tahu, Rasulullah pun tahu dengan informasi daripada Allah. Apa kata Rasulullah? Ini sebentar lagi masuk dari pintu ini orang ahli surga. Sahabat semua menunggu-nunggu datang seorang pemuda Ansar masuk masjid. Dia tenteng sandalnya masih, yakni air wudhu ada melekat berjatuhan yang menetes air-air bekas wudhunya dari jenggotnya, dari rambutnya. Subhanallah. Besok kata Nabi lagi, dari pintu ini akan masuk orang ahli surga. Ternyata orang itu juga. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As, siapa orang ini? Apa yang dikerjakannya? Aku harus tahu. Aku ingin seperti dia. Berpura-puralah Amr bin As. Subhanallah. Aku ada masalah sama ayahku. Izinkan aku tinggal malam ini di rumahmu. Silakan. Malam hari bersama laki-laki Ansar ini. Dilihat, diperhatikan oleh Abdullah bin Amr bin As. Apa yang dibuatnya? Tak ada. Salat malam pun tidak banyak. Tak salat malam. Berbalik ke kanan, berbalik ke kiri, tiap kali berbalik berzikir kepada Allah SWT sampai pagi datang. Semalaman Abdullah tak tidur memantau dia, menjadi CCTV baginya. Mau tahu apa ini perbuatannya, sehingga dikatakan Nabi ahli surga. Subhanallah. Akhirnya pagi hari dia katakan, wahai fulan, sebenarnya aku tak ada masalah sama orang tuaku, tapi Nabi tiap kali bilang akan masuk ahli surga, engkau yang nongol. Tolonglah beritahu aku apa yang kau kerjakan, yang kau rahasiakan padaku. Apa kata dia? Tak ada. Yang kau lihat aku itu ada, itulah adanya aku. Seperti itulah aku. Tak ada yang ku tambah-tambahi, tak ada yang ku kurang-kurangi. Janganlah kau sembunyikan, wahai kawanku. Beritakanlah, berilah bocoran apa yang kau lakukan. Tak ada, cuma itu yang kau lihat, itulah aku apa adanya. Karena sebagian orang, kalau dilihat orang, subhanallah, qiyamul lail semalam suntuk dia, tak ada orang, semalam suntuk dia tidur. Akhirnya, kata Abdullah bin Umar, aku pun kecewa, aku pergi. Sebelum aku pergi dia panggil, hai Abdullah, kalaupun ada mungkin aku tiap kali mau tidur tak ada dalam hatiku kebencian pada orang, pada makhluk, pada manusia, pada orang-orang Islam. Tak ada. Tak ada rasa dengki, tak ada sifat iri, tak ada rasa benci kepada mereka semua. Aku bersyukur dengan apa Allah berikan kepadaku. Tak pernah aku iri dengan orang lain. Kata Abdullah, oh ini rupanya sia-sia. Ini yang payah. Payah kita menjamkan mata, di hati kita hilang segala macam bentuk kebencian kepada saudara-saudara kita orang beriman. Subhanallah. Masih juga ada kadang-kadang ya, hati kita ini memendam kebencian, keirian, kedengkian. Subhanallah. Sulit. Ya, karena karakter manusia mau di atas. Karakter manusia tak mau kalah, seribun tak mau. Ini karakter manusia. Subhanallah. Intinya Allah mengetahui tentang orang tersebut. Nabi pun tak tahu, kita pun tak tahu. Padahal dia rahasiakan. Subhanallah. Kemudian Allah menamakan dirinya dengan nama Al-Ghafur, artinya Tuhan Maha Pengampun. Kemudian Allah juga menjelaskan dia benar-benar melakukan konsekuensi daripada namanya Al-Ghafur, Maha Pengampun, bahwa dia mengampuni hamba-hambanya. Dalam Al-Qur'an, dalam surah At-Taubah, Allah berfirman, ya, dalam surah At-Taubah ayat 2, "Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum?" Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Hal ini dikatakan Allah kepada Abu Bakar Siddiq, karena Abu Bakar Siddiq memutus bantuan kepada Mistah, kerabatnya, karena kerabatnya ini membantu menyebarkan kisah hadithul ifki, membantu menyebarkan ibunda kita Aisyah seolah-olah dia berselingkuh dengan Safwan. Maka Abu Bakar marah ketika tahu ternyata yang diantara menyebarkan beritanya kerabatnya sendiri yang dia beri infak, yang diberi nafkah. Ya, istilahnya benar-benar bahasa kita, kerabat tak tahu diuntung. Dikasih nafkah, disubsidi, diberi segala macam, malah dia yang menyebarkan kejelekan keluarga Abu Bakar Siddiq. Marah Abu Bakar Siddiq, dia bersumpah, kuputuskan semua subsidi untukmu, tak ada lagi bantuan meskipun kau kerabatku. Turunlah ayat ini. Jangan kalian bersumpah tidak memberikan karunia Allah berikan kepada kalian berupa kelebihan kepada kerabat-kerabat dekat. Tidakkah akan mau Allah mengampuni dosa kalian? Apa kata Bakar Siddiq? Bala ya Rabb. Benar ya Allah, aku akan terus-menerus kembali memberikan kepadanya subsidi. Aku ingin Allah mengampunkan dosa-dosaku. Subhanallah. Dia akhirnya tetap dia beri subsidi. Mistah ini. Allahu Akbar. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu memang benar-benar mengampuni siapa-siapa yang dikehendakinya. Bukan sekedar nama Al-Ghafur. Dalam ayat lainnya Allah mengatakan dalam surat Al-Qasas ayat 16, "Qala Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li." Ini ungkapan Nabi Musa. Ya Allah, aku menzalimi diriku, ampunkan aku. Faghfaralah. Allah ampuni dia. Bagaimana Musa tak sabar dihantamnya musuh mereka bersama, musuh Bani Israel, mati seketika. Sekali tinju mati. Subhanallah. Ya, tersebarlah berita Musa akan dieksekusi karena telah membunuh. Datanglah orang beri berita, "Musa, cepatlah engkau datang, cepatlah engkau lari." Musa pun lari. Subhanallah. Dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun mengampuninya. Innahu huwal ghafur rahim. Dialah Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Apalagi dilakukan Musa sebelum dia menjadi nabi. Ya. Kemudian firman Allah dalam surah Hud, "Wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin." Ya Allah, jika kau tidak ampuni aku, tidak kau rahmati aku, sungguh akulah benar-benar orang merugi. Ya, dalam surah Hud. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya. Jika kita tak diampuni Allah, kitalah orang paling merugi. Naam. Wa samma nafsahu ar-rahima wa akhbara an nafsihi bil fi'li min zalik biqoulihi ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك وقوله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. Dan Allah menamakan dirinya dengan nama Ar-Rahim, dan Allah menyebutkan bahwasanya memang dia lakukan hal tersebut. Benar-benar dia rahmati siapa-siapa yang dikehendakinya. Allah berfirman, ولا يزالون مختلفين, dan orang akan terus-menerus berselisih. Illa man rahima rabbuka, kecuali orang-orang yang dirahmati Tuhanmu. Dan ini menunjukkan persatuan itu rahmat, perselisihan itu azab. Ya, dan ini menunjukkan Allah SWT memberikan kepada kita ciri-ciri orang dirahmati adalah orang yang tak senang berselisih, berpecah belah. Wa qawlu yu'adzibu man yasha' wa yarhamu man yasha'. Ya, Allah juga berfirman, Al-Quranul Karim menunjukkan tentang sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yu'adzibu man yasha, dia mengadab siapa-siapa yang dia kehendaki. Wa yarhamu man yasha, dia merahmati siapa-siapa yang dia kehendaki. Naam. Sadisan, annahu tabaraka wa ta'ala samma nafsahu fil Qur'ani bi asma'in Summa nazzaha nafsahu amma yudadu ma dallat alaihi minas sifat. Fasamma nafsahu al-hayy al-qayyum wa nazzaha nafsahu 'anis sinati wan nawmi al-munafiyati likamali hayatihi wa qayyumiyatihi biqoulihi la ta'khuduhu sinatu wa la nawm. Di antara hal-hal yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha sempurna keindahannya, kebagusannya dan sifat-sifat yang maha tinggi, bahwasanya setiap nama mengandung sifat, setiap nama itu ada aksi dari nama tersebut. Yang keenam, annahu tabaraka ta'ala sama nafsa fil Qur'an bi asma. Banyak nama-nama Allah dalam Al-Qur'an dia sebutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya daripada kebalikan segala macam sifat-sifat yang tak sesuai bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya Allah menamakan dirinya dengan nama Al-Hayyu, Tuhan yang Maha hidup tak pernah mati. Ya, selama-lamanya hidup tak pernah mati, baik mati kecil berupa tidur maupun mati besar lepas suluh daripada badan. Allah tak seperti kita. Dialah Tuhan yang Maha hidup selama-lamanya. Kita mati, tiap malam kita mati, bangun lagi pagi hari. Dan ada sebagian orang tak bangun-bangun selesai, benar-benar mati. Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, Tuhan yang Maha berdiri sendiri. Bahkan semua makhluk berdiri dengannya, tegak dengannya. Semua urusan makhluk dengan Allah, dengan bantuan Allah, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat menggerakkan kaki-kaki kita, tangan-tangan kita, semua dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang Allah cabut kekuatan tersebut, kemampuan tersebut, tak mampu menggerakkan kakinya setruk, tak mampu menggerakkan lidahnya setruk, subhanallah. Tapi Allah, dialah Tuhan Al-Hayyu Al-Qayyum, yang Maha hidup selama-lamanya tak pernah mati, yang Maha berdiri sendiri, yang menjadi gantungan semua makhluk, yang semua makhluk bergantung dengannya, tegak semua urusan dengannya, terlaksana segala macam kehendak makhluk dengan keinginannya pula. Ya. Wa nazzaha nafsahu 'anis sanati 'anis sinati wan nawm al-munafiyah likamali hayatihi wa qayyumiyatihi. Ketika Allah menyebutkan dialah Tuhan yang Maha hidup lagi Maha berdiri sendiri, Allah menafikan kebalikannya. Apa kebalikannya? Kebalikannya adalah sifat mengantuk dan sifat tidur. Allah katakan ya dalam ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Dia. Tuhan yang Maha hidup selama-lamanya, yang Maha berdiri sendiri, ya, yang tak pernah sedikit jua pun tertimpa mengantuk dan tidak pula tertidur. Jallahu ala. Naam. Wa sama nafsahu al-qawiyyah wa nazzaha nafsahu 'anil lughubi wa huwa at-ta'bu wa an ya'udahu ay yuskiluhu khifdas samawati wal ard limunafati dhalik لكمال قوته بقوله وما مسنا من لغوب وقوله ولا يؤوده حفظهما. Allah menamakan dirinya dengan nama Al-Qawi, Tuhan yang Maha Kuat, dan Allah menyebutkan dirinya berlepas diri, maha suci daripada kebalikan itu, yaitu sifat lemah, sifat tak mampu, subhanallah. Ya, sifat letih. Orang yang letih tak kuat lagi dia. Orang yang lemah tak kuat dia. Ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dia maha suci daripada sifat letih dan lelah. Dia maha suci daripada sifat tak kuasa untuk menjaga alam semesta ini, memeliharanya. Subhanallah. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, dan ini semua menunjukkan kekuatan Allah, wa ma massana min nughub. Kami tak pernah ditimpa rasa lelah. Allahu Akbar. Sempurna kekuatan Allah. Orang kuat ketika lelah habis kekuatannya, tak kuat lagi dia. Subhanallah. Allah tak pernah ditimpa rasa lelah. Banyak urusan Allah, tak pernah Allah lelah. Subhanallah. Ya, segala macam urusan itu ada tangan Allah, tak pernah Allah lelah. Tabaraka ta'ala. Ma massana min lughub. Dia menciptakan langit dan bumi dan masa, kemudian bersemayam atas arasnya, tak pernah sedikit pun Allah merasa lelah. Lihatlah dalam kitab-kitab orang Nasara, ya, dalam bagian yang pertama daripada kitab mereka, Perjanjian Lama, disebutkan di sana setelah Allah menciptakan langit bumi dalam 6 masa, maka Tuhan Allah pun istirahat di hari ketujuh. Tuhan kita tak pernah istirahat. Subhanallah. Itu termaktub dalam kitab mereka. Tuhan mereka istirahat. Tuhan kita tidak. Subhanallah. Wala ya'udhu hifdhuhuma. Tak pernah Allah berat untuk mengurusi makhluk-makhluknya yang bernama langit dan bumi, alam semesta. Tak pernah Allah merasa lemah. Dia mampu, dia kuat, dia kuasa. Naam. وسمى نفسه عن عليما ونزه نفسه عن الغفلة والنسيان لمنافاة ذلك لكمال علمه بقوله وما الله بغافل عما تعملون وقوله وما كان ربك نسيا. Allah menamakan dirinya dengan nama Al-Alim, Tuhan yang Maha Mengetahui, dan Allah mensucikan dirinya daripada kebalikan itu, yaitu berupa kejahilan. Allah tak pernah sedikit pun dihinggapi sifat jahil. Subhanallah, lupa, tak ada yang namanya lupa bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena sempurna ilmunya. Orang itu ketika lupa tak sempurna ilmunya. Dan manusia selalu lupa. Tapi Allah tak pernah lupa. Allah mengatakan dalam Quran, ya, "Wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Allah tak pernah lalai, lengah, lupa dengan apa yang kalian lakukan. Tadi itu saya bilang, kita aja lupa entah apa yang kita kerjakan 5 hari lalu. Lupa kita. Sekarang saya tanya, 5 lalu antum di mana? Jam seperti ini. Bingung antum. Sedang apa? Sedang ngantuk atau sedang apa? Sedang dengar kajian ketika itu sadar atau ngantuk? Allah tak lupa. Allahu Akbar. Ya. Dan Allah berfirman, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Dan Tuhanmu tak pernah sekalipun lupa. Tapi lihat dalam kitab orang-orang Nasara yang telah diselewengkan, ketika Tuhan ingin memberikan azab kepada musuh-musuh Bani Israel, ya, diperintahkan Tuhan setiap rumah Bani Israel dikasih tanda supaya jangan salah. Supaya jangan salah azab kena. Dikasih tanda pintu-pintu rumahnya, ini rumah Bani Israel. Ini pribumi, pribumi, pribumi, supaya jangan kena. Dalam kitab mereka. Subhanallah. Tuhan kita tak pernah lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya, Tuhan kamu. Wa ma kana rabbuka, Tuhan Muhammad tak pernah lupa. Tuhan yang Maha sempurna. Allahu Akbar. Terus. وسمى نفسه الغنية ونزه نفسه عما ينافي كمال غناه بقوله وهو يطعم ولا يطعم وقوله ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Allah menamakan dirinya dengan nama Al-Ghani, Tuhan yang Maha Kaya, tak butuh bantuan siapapun makhluknya. Dan Allah menafikan kebalikannya, itu apa? Kefakiran, kebutuhan kepada makhluk. Kita hidup begitu fakirnya. Semenjak lahir sampai mati kita fakir. Butuh orang-orang sekitar kita yang membantu kita. Kalaulah bukan karena rahmat Allah atas ibu-ibu kita, mati kita dibiarkan ibu, tak disusui dan ditinggalkan. Subhanallah. Allah tak butuh itu semua. Ya. Apa kata Allah? Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Allah tak butuh makan. Dia yang memberi kalian makan. Dia yang memberi makan dan dia tidak pernah makan. Allah enggak butuh apa yang kita butuhkan. Wallahi kita tak makan satu hari, dua hari, tiga hari mati. Allah tak butuh makan. Subhanallah. Ya, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tak butuh mereka berikan kepadaku rezeki. Aku tak butuh mereka kasih aku makan. Tuhan kita tak makan. Lihatlah Tuhan orang-orang kufar. Tiap hari pagi letakkan sesaji, kasih apel, kasih bunga-bunga, kembang-kembang, kasih ayam, kadang-kadang kasih uang 1000, kasih uang 2000. Tuhan-tuhan mereka tiap pagi kasih 2000 perak, lebih banyak jajan anak-anak kita lagi daripada jajan tuhan-tuhan mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuh lihatlah mereka, kasih apem, kasih apel, kasih ayam, kasih jeruk, kasih uang 1000, kasih uang 2000. Kesian tuhan mereka. Allahu Akbar. Tuhan kita tak butuh makan, tak butuh rezeki. Subhanallah. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Tuhan Allah, dialah Tuhan pemberi rezeki, pemilik kekuatan yang maha dahsyat. Sedikit lagi, baca dua baris lagi. Wal amsilatu 'ala hadza katsiratun wal qa'idatu fi hadzal babi muttaridatun anna kullama nafahu Allahu أن كل ما نفاه الله عن نفسه ونزه نفسه عنه فهو متضمن لثبوت كمال ضد المنفي له المنفي له تبارك وتعالى لثبوت كمال ضد المنفي له تبارك وتعالى. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Dalam bab ini adalah bab yang baku. Segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala nafikan dari dirinya, Allah sucikan dirinya daripada segala sesuatu tersebut, maka dia mengandung kesempurnaan kebalikannya daripada apa yang Allah nafikan. Ketika Allah menafikan dari dirinya sifat tidur, sifat mengantuk, maka kebalikannya Allah memiliki sifat ilmu yang abadi, yang kekal selama-lamanya. Subhanallah. Ketika Allah menafikan dari dirinya sifat lemah, menunjukkan Allah memiliki sifat yang maha kuat, dan begitulah seterusnya. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.